Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang memudahkan kita kembali untuk melakukan kegiatan ta'lim pada sesi yang berikutnya, masih dengan pembahasan yang sama, hak-hak pemerintah yang harus ditunaikan oleh rakyat. Di antaranya, hak pemerintah secara syar'i adalah rakyat harus bersabar dalam menghadapi keburukan atau kezaliman yang muncul dari pemerintahnya. Yang seperti ini diatur dalam syariat. Dan itu hak pemerintah. Artinya kewajiban rakyat untuk bersabar dalam menghadapi keburukan yang muncul dari pemerintahnya. Sekali lagi, ini aturan syariat yang tentunya itu adalah kebaikan. Bersabarnya kita adalah dengan tidak menentangnya. Bersabarnya kita dengan tetap mentaatinya dalam hal yang ma'ruf, tidak menghinakannya, tidak merendahkannya. Bersabar sehingga mudah-mudahan dengan kesabaran itu Allah memberikan pahala kepada rakyat, dan itu sebagai nasihat bagi pemerintahnya, dan mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan pada pemerintah yang berikutnya. Kalau yang seperti ini dilanggar, kemudian pemerintah dilawan, akan timbul keburukan yang lebih besar. Kita akan bacakan beberapa nas tentang hal ini. Kita ambil dari kitab Lamadul Manthur. Di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Bukhari wa Muslim, "Man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu falyasbir." Barang siapa yang dia melihat sebuah keburukan dari pemerintahnya, sesuatu yang dia tidak sukai, falyasbir, hendaknya dia bersabar. Ini atas perintah syariat. Jangan pakai perasaan. Syariat ada aturan amar ma'ruf nahi mungkar, betul. Tetapi syariat dalam hal ini mengatur amar ma'ruf nahi mungkar kepada pemerintah berbeda dengan kepada selain pemerintah. Yang harus dilakukan oleh rakyat, dan ini adalah bagian dari kewajiban rakyat kepada pemerintahnya, adalah ketika engkau melihat sesuatu yang kau tidak sukai dari pemerintahmu, Nabi memerintahkanmu untuk bersabar. Tentunya ini yang terbaik. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Itu yang terbaik dan akan baik pula di masa akan datang. Bisa dipahami hadirin? Kadangkala ada orang yang membenturkan dengan prinsip nahi mungkar. Masa pemerintah melakukan sebuah keburukan, kita harus sabar. Kita harus diam. Kita tidak boleh melawan. Tidak boleh membangkang atau menentang. Tidak boleh menghentikannya, bahasa mereka. Ya, Nabi SAW yang memerintahkan ini. Dan beliau adalah seorang pemimpin dalam hal amar ma'ruf dan nahi mungkar. Disebutkan di dalam hadis yang lainnya, riwayat Imam Bukhari wa Muslim juga, Nabi mengatakan, amma ba'du, innakum satarawna ba'di atharatan, fasbiru hatta talqawna al-haut. Adapun setelahnya, sungguh kalian akan menjumpai adanya pemimpin-pemimpin, pemerintah-pemerintah yang mereka lebih mendahulukan diri mereka daripada rakyatnya. Apa perintah Nabi ketika menjumpai atau adanya pemerintah yang seperti itu? Nabi mengatakan, fasbiru, fasbiru, bersabarlah kalian, hatta talqauni, sampai kalian bertemu denganku, alal haud, di telaga, nanti di yaumil qiyamah. Kesabaran. Dan ini adalah salah satu di antara hak pemerintah kita. Karena yang namanya pemerintah, manusia biasa kadangkala melakukan sesuatu yang melanggar syariat. Kul bani Adam khata', tetapi bukan berarti kita langsung memberontaknya. Dan ini adalah bagian dari kewajiban rakyat kepada pemerintahnya. Hadirin yang rakan, yang berikutnya adalah mendoakan pemerintah. Itu adalah bagian dari hak yang ditetapkan oleh syariat untuk pemerintah. Rakyat secara syariat kita, secara syar'i Al-Quran dan Sunnah, memerintahkan untuk kita mendoakan kebaikan bagi pemerintah kita. Sampai pun pemerintah yang zalim, selama mereka muslim ditandai dengan menegakkan sholat, maka kita diperintahkan mendoakannya. Dan ini hak pemerintah kita. Bukan mencela, bukan menghina, mengobok-obok, mengolok-olok, merendahkan dan menghinakan. Rasanya puas kalau sudah mencaci maki pemerintah. Bukan seperti itu. Itu melanggar syariat. Bahkan dalam syariat kita diperintahkan mendoakan kebaikan. Dan itu tentunya yang terbaik bagi kita. Dan akan baik pula di masa akan datang. Di antara contoh dalil tentang hal ini adalah ungkapan beberapa para ulama kita. Di antaranya Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau mengatakan, law kana lana da'watan mustajabatan, allo, kita punya doa yang pasti terkabulkan, la da'una biha li sultan, pasti kami akan memanjatkan doa tersebut kebaikan bagi pemerintah. Kenapa? Dikarenakan ketika kita mendoakan pemerintah kita dan dikabulkan oleh Allah Azza wa Jal, sehingga pemerintah kita menjadi baik, maka itu adalah keberuntungan bagi rakyat. Kebaikan bagi rakyat. Sehingga ketika pemerintahnya baik, rakyat akan mendapatkan kebaikan. Tetapi ketika pemerintahnya jelek, rakyat akan menderita. Jangan doakan kejelekan bagi pemerintahmu. Itu melanggar hukum syar'i. Mendoakan kejelekan bagi pemerintah, itu melanggar sunnah Nabi SAW. Anda berarti tidak bersabar. Bahkan Anda mencelanya dan menghinakannya. Maka Allah akan menghinakanmu kelak di akhirat. وَمَنْ أَهَانَهُ أَهَانَ اللَّهُ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. Siapa yang menghina pemerintah yang telah Allah berikan padanya kekuasaan, maka Allah akan hinakan orang itu kelak nanti di yaumil qiyamah. Ini aturan syar'i. Kita bicara dengan dalil. Kita tidak berbicara dengan hawa nafsu. Kita tidak ada kepentingan dengan politik atau menjilat pemerintah atau mendekati agar mendapatkan bantuan. Bukan. Kita sedang berbicara secara syar'i. Hak pemerintah kita, wewenang mereka, dan kewajiban kita sebagai rakyat. Disebutkan pula oleh ulama yang lainnya, di antaranya adalah ucapan Imam Ahmad kepada putranya Abdullah ibn Ahmad bin Hanbal. Beliau mengatakan, wa inni as'alullah ayutila biqa amiril mu'minin. Aku memohon kepada Allah Azza wa Jal agar Allah memberikan ayutila biqa amiril mu'minin waktu yang panjang, umur yang panjang kepada amiril mu'minin untuk memimpin kaum mu'minin. Wa tabitahu, aku memohon agar Allah memberikan kekokohan kepada amirul mu'minin. Wa yumiddahu minhu bima'unah, dan Allah menolongnya dengan pertolongan-pertolongan kebaikan bagi pemerintahnya. Ala kulli syai'in qadir, innahu ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah Maha mampu atas segala sesuatunya. Hadirin yang kami muliakan, Imam Fudail bin Iyad juga mengatakan, law kana li da'watu mustajabah ma sayyartuha illa fil imam. Kalau aku memiliki satu doa yang pasti dikabulkan, maka aku akan memberikan tak lain, aku akan berikan itu kecuali kepada pemerintahku. Tidaklah aku panjatkan doa yang mustajab tadi kecuali untuk kebaikan pemerintahku. Qila lahu wa kaifa dhalik? Ditanyakan kepada Fudail bin Iyad, mengapa kau bisa seperti itu? Qala, kata beliau, mata sayartuha fi nafsi lam tajazani. Kalau doa kebaikan itu yang pasti dikabulkan oleh Allah hanya untuk pribadiku, maka kebaikan itu hanya untukku semata dan tidak akan merebak bagi orang lain. Wa mata sayartuha fil imam, dan kapan aku memanjatkan doa yang pasti terkabulkan itu kebaikan bagi imam, maka salul imam salibatul bilad, maka kebaikan imam, kebaikan pemerintah adalah kebaikan pula bagi rakyat dan negara. Hadirin yang kami muliakan jami'an, ini beberapa contoh. Kita akan masuk kepada keterangan Asy-Syaikh Al-Fauzan dalam kitab Tithaful Qari berkaitan dengan beberapa contoh wewenang pemerintah yang harus ditaati oleh rakyat. Di antaranya disebutkan dalam kitab Syarh Sunnah yang sedang kita baca ini adalah berkaitan dengan pelaksanaan peribadatan. Di antaranya kaum muslimin adalah pelaksanaan ibadah salat Jumat. Di antaranya pula yang disebutkan di sini ibadah salat Idain, Idul Fitri dan Idul Adha. Itu adalah wewenang pemerintah yang sekali lagi ini diatur oleh syariat untuk kita sebagai rakyat mengetahuinya dan menunaikan hak pemerintah kita dan menunaikan kewajiban kita sebagai rakyat. Demikian pula diakhiri pembahasan dengan pelaksanaan ibadah besar yang kalau ini dilanggar aturan syariatnya, maka akan kacau, akan timbul keburukan besar, yakni jihad atau bahasa Arabnya al-ghazwu, perang. Dalam agama kita perang atau disebut dengan al-jihad ini ada aturan-aturannya. Di antara aturan yang dijelaskan oleh para ulama di antaranya dalam kitab ini adalah jihad adalah mal imam, harus bersama pemimpin negara. Kalau tidak dengan pemimpin negara, maka jihad itu akan menimbulkan kekacauan, kerusuhan, akan menimbulkan keburukan. Akan kita bacakan keterangan demi keterangan dari Asy-Syaikh Shalih Fauzan dalam kitab beliau Idhaful Qari, Ta'liqat ala Syar'i Sunnah Al-Barbahari. Kita baca keterangan dari beliau. Awalan, contoh pertama. Ini bukan pertama secara urut hak demi hak yang diuraikan, ini contoh saja. Adapun kalau ingin mendalam, maka dalam kitab Al-Ahkamu Sultaniyah yang tadi sudah kita bacakan sebelum salat maghrib. Adapun pada kesempatan malam ini, kita hanya mengalir sesuai dengan pembahasan yang disebutkan dalam kitab Syarhus Sunnah dan Ithaful Qari. Contoh pertama adalah annahu yatawalla salatal jumu'ati wal idain, bahwa sesungguhnya pemerintah adalah pihak yang berwenang dalam pengaturan ibadah salat Jumat dan pelaksanaan salat idain, dua hari raya. Yang berhak menentukannya adalah mereka. Sehingga ketika rakyat menerapkan prinsip ini, sekali lagi, ini aturan syariat dalam berbangsa dan bernegara. Allah berikan wewenang kepada pemerintah dalam menetapkannya. Ketika rakyat mengikuti pemerintahnya, satu negara itu akan kompak. Tidak ada perselisihan. Karena jika ada perselisihan, itu nampak sekali. Nampak sekali perpecahan di tengah-tengah umat Islam. Sebagian salat Id kemarin, sebagian salat Id hari ini, bahkan sebagian salat Id sebelumnya. Dan yang anehnya, katanya sudah menelpon langsung. Itu bagaimana? Nomornya berapa? Pakai HP Android atau HP apa itu? Lucu yang seperti itu. Kenapa kok sampai ada pihak-pihak yang seperti itu? Karena tidak memegangi aturan syariat. Bahwa yang berhak menentukan hari Jumat dan menentukan kapan hari raya Idul Fitri dan Idul Adha adalah pihak pemerintah. Ini yang dilanggar oleh mereka. Yang tidak dipegangi prinsip ini. Sehingga terjadi sesuatu yang nampak perpecah di tengah-tengah umat Islam dalam satu negara. Dan itu beresiko. Kalau itu Idul Fitri, dia kalau seninya pemerintah, besok Idul Fitrinya, hari ini masih puasa, tetapi dia sudah Idul Fitri, maka dia kurang satu hari puasanya. Kalau seandainya dia yang terlambat dari pemerintahnya, hari ini pemerintah Idul Fitri, ternyata dia masih tetap berpuasa, maka dia berpuasa di hari yang haram untuk berpuasa. Ini dia. Kadang diawali dengan pemerintah menetapkan tanggal 1 besok, ternyata hari ini sudah ada yang berpuasa, maka dia berpuasa di hari yang dilarang untuk berpuasa. Karena dia berpuasa di hari ragu-ragu. Itu ada konsekuensi hukum. Demikian pula penetapan Idul Adha berkaitan dengan sah dan tidaknya permasalahan kurban. Idul Fitri pun berkaitan dengan sah dan tidaknya zakat fitrah. Itu ada konsekuensi hukum. Ketika hal ini dilanggar, yakni penetapan tanggal 1 ya Ramadan atau Syawal atau Dzulhijjah, maka yang akan terjadi sebuah negeri bercerai-berai, berpecah belah, tidak ada al-jamaah, persatuan dalam hal itu. Padahal untuk menyatukan itu semua adalah dengan kembali kepada hukum asal. Yang berhak menentukannya adalah pihak pemerintah. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan as-saum yaumatasumun wal fitru yaumatafthirun wal ahad wal adha yaumatadhun. Berpuasa adalah di mana kalian semua berpuasa. Beridul fitri adalah di mana kalian semua beridul fitri. Dan idul adha di mana semua kalian beridul adha. Di mana amalan yang dilakukan oleh semuanya adalah amal jama'i yang bisa mengumpulkan satu kata, satu waktu adalah pemerintah. Dan ini hak pemenang mereka. Dulu Ibnu Umar melihat hilal satu Ramadan. Maka yang menetapkannya adalah Rasul sebagai pemerintah di waktu itu. Ibnu Umar mengatakan, Ra'aitul hilal fa'akhbartu nabiyya. Aku melihat hilal. Kemudian aku beritahukan kepada Nabi. Maka Nabi berpuasa dan memerintahkan manusia untuk berpuasa. Hadirin yang melakukan. Ini wewenang mereka. Kalau ini dilanggar, yang terjadi adalah apa? Perpecahan. Kalau dilanggar dalam hal Idul Adha, kemudian dia menyembelih di hari di mana belum ditunaikan salat Idul Adha, dia paksakan di hari itu dia menyembelih, maka tidak sah. Karena apa? Dia sudah menyalahi dari awal. Dia menentukan Idul Adha sendiri. Dan tidak mau bersama pemerintah. Padahal yang berhak, yang berwenang menentukan hal itu adalah pemerintah. Bisa dipahami hadirin? Kita lanjutkan ucapan Imam Asy-Syaikh Shalal Fauzan beliau mengatakan, Yusallil muslimun khalfahu. Aw muslimun. Salat di belakang pemerintahnya. Hadirin, ini prinsip ahlu sunnah. Ada beberapa orang yang tidak mau sholat di belakang pemerintah. Pemerintah itu bisa kepala negara. Pemerintah itu bisa yang ditunjuk pihak-pihak tertentu. Atau siapapun pihak-pihak pemerintah sampai tingkatan desa. Ada beberapa orang yang antipati dan tidak mau kalau diimami oleh pejabat. Padahal pejabat tersebut bagian dari pemerintah. Kenapa alasannya? Karena pejabat ini melakukan dosa. Karena pejabat ini melakukan maksiat. Karena pejabat ini melakukan kezaliman. Maka kami tidak mau sholat di belakangnya. Ini menyalahi aturan syariat. Kalau ada pemerintah, pemimpin, atau salah satu di antara mereka di masjid kita dan ingin mengimami, maka secara hukum syar'i mereka memiliki hak. Dipersilakan menjadi imam. Dan kita sholat di belakangnya. Walaupun mungkin padanya terdapat hal-hal keburukan. Wahagadakum sini. Kita bacakan keterangan beliau. Wisallil muslimun khalfahu. Orang-orang yang muslimun, kaum muslimin. Sholat di belakang pemerintahnya. Illa an yakhtara huwa. Kecuali jikalau pemerintahnya memilih salah seorang untuk menjadi imam. Ada kepala negara atau pemerintah di bawahnya sampai tingkat camat atau desa atau lurah. Dia memilih seorang untuk menjadi imam. Maka kita salat di belakangnya. Kalau tidak seperti itu, hukum asalnya adalah pemerintah yang berhak menjadi apa? Imam. Uyukhlifa minal ulama au min talabatil ilm. Atau pihak pemerintah, pejabat tersebut mewakilkan untuk mengimami salat kepada salah seorang ulama atau seorang talabatil ilm, pencari ilmu. Manisali bin nas, untuk menjadi imam salat bersama manusia. Lakinnal asla annahu haq bil imamah. Perlu kita tahu dan digarisatasi hal ini. secara syar'i mereka adalah orang-orang yang lebih berhak menjadi imam. Imam salat. Saya ulangi ucapan beliau, lakinnal asla annahu ahaqqu bil imamah fil jum'ati wal idain. Akan tetapi hukum asal secara syar'i mereka pemerintah yang lebih berhak untuk menjadi imam dalam sholat Jumat dan dalam sholat Idain dua hari raya. Fenisakhlafa man yakum bihadha falu dhalik. Jikalau pihak pemerintah setempat menyerahkan, silahkan. Siapa yang dipilih menjadi imam, ditunjuk oleh pihak pemerintah setempat atau dipersilahkan untuk ada yang menggantikannya dan menjadikan imam, maka falahu dhalik, itu diperbolehkan. Wahada alil amal liyaum atau amalul an, dan ini dilakukan di hari-hari kita sekarang ini. Pemerintah tidaklah mereka mengharuskan diri mereka sebagai imam baik salat Jumat atau Idain atau salat lima waktu, tetapi menyerahkan kepada mengurus masing-masing, panitia masing-masing untuk menjadi imam, dan itu diperbolehkan. Tetapi hukum asal, kalau ada pihak pemerintah datang ke tempat kita dan dia hendak menjadi imam, maka dia yang lebih berhak menjadi imam. Jikalau dia memberikan kesempatan kepada imam rawatib, maka faluhu dhalik, hal itu boleh. Ini bagian dari pembahasan etikat kita, hak pemerintah, dan kita sebagai rakyat diperintahkan menunaikannya. Masya Allah. Kalau ini terjalin, maka akan terjadi hubungan yang baik antara rakyat dengan pemerintahnya. Dan ini menunjukkan bahwa pemerintahnya adalah muslimin, di mana mereka melakukan ibadah salat dan menjadi imam. Baik pemerintah pusat atau daerah atau wilayah atau tempat kita masing-masing, mereka yang lebih berhak. Wahagada kaum muslimin. Bisa difahami hadirin? Yang berikutnya, kata Syekh Thanian, contoh hak dan wewenang pemerintah yang kedua, contoh saja ini. Huwa alladhi yuqimul hajj. Pemerintah adalah pihak yang menyelenggarakan ibadah haji. Wa yaqudul hajij, memimpin pergerakan orang-orang yang haji. Wa ta'ammaru alaihim, mengomando, memerintahkan. Yanzuru fi masyakilihim, dan menyelesaikan masalah-masalah yang ada pada mereka. Penyelenggaraan ibadah haji wa kaum muslimin, ibadah besar yang berkaitan dengan banyak pihak. Ratusan bahkan ribuan orang yang diberangkatkan untuk melakukan ibadah haji. Ini jikalau tidak diatur oleh pihak pemerintah, maka yang akan terjadi berbagai macam kendala-kendala. Keributan-keributan. Akan terjadi berbagai macam hal-hal yang melanggar syariat. Tetapi ketika kaum muslimin bersama pemerintahnya, baik aturan pemberangkatan, kalau memang Anda tahun ini tidak mendapatkan jatah berangkat, maka sabar. Karena itu adalah bagian dari ketaatan kita kepada pemerintah. Walhamdulillah, jika engkau diberitahukan engkau mendapatkan kesempatan kursi untuk berangkat tahun ini, alhamdulillah, taatlah kepada pemerintahmu. Masya Allah. Itu bagian dari amalia ibadah haji, agar mendapatkan barokah terus berkelanjutan. Demi pemberangkatan, demi pemberangkatan, kloter demi kloter diatur. Dan yang lainnya. Itu semua adalah bagian dari hak pemerintah dan kewajiban rakyat untuk mentaatinya. Demikian pula dengan pembahasan yang berikutnya adalah jihad fi sabilillah. Amalia jihad fi sabilillah. Ini penting untuk kita bacakan keterangan demi keterangan, dikarenakan banyaknya orang mengatasnamakan jihad tetapi tidak bersama pemerintahnya, yang berujung fawdha, kerusakan, kerusuhan, bahkan kalimat jihad terkotori dengan yang dilawan malah justru pemerintah yang sah. Dengan bahasa jihad fi sabilillah. Ini hal yang ironis, hal yang lucu, bertolak belakang dengan syariat namun mengatasnamakan ajaran syariat. Memberontak kepada pemerintah itu hukumnya haram, dilarang dalam agama kita. Tetapi perbuatan pemberontakan yang haram itu dilabeli dengan jihad. Ini diawali dengan apa? Diawali dengan kesalahan dalam prinsip ini. Bagi mereka jihad itu tidak harus dengan pemerintah. Jihad itu bisa dilakukan oleh siapapun, kelompok manapun. Ini mengerikan. Ketika prinsip ini dilanggar, muncullah satu kelompok atas nama jihad umpamanya. Muncul pula di tempat lain satu kelompok atas nama jihad. Di tempat lain pun seperti itu. Mereka memiliki senjata. Akhirnya yang terjadi kekacauan dalam negeri. Kekacauan yang menjadi musuh bahkan muslimin, sebagaimana terjadi pada Khawarij, dikarenakan mereka menggelar jihad tidak di bawah komando pemerintah, malah justru mereka membunuhi kaum muslimin. Ini mengerikan. Dan ini adalah sekali lagi pembahasan yang penting. Walhamdulillah disebut dalam kitab ini pembahasan tersebut, bahwasanya berjihad itu harus di bawah komando pemerintah agar tidak melanggar syar'i yang berujung pada kerusuhan, bahkan berujung pada pembunuhan dan pembantaian. Hadirin sekalian, kita bacakan keterangan beliau. Salisan, contoh yang ketiga, yaitu yang berkaitan dengan hak pemerintah yang harus ditunaikan oleh rakyat. Dan ini sekali lagi diatur oleh syariat. Beliau mengatakan, iqamatul jihad fi sabilillah, menegakkan ibadah jihad fi sabilillah, min salahiyatil imam, itu adalah wewenang hak pemerintah. Huwalladzi ya'mur bihi, imam itulah, pemerintah itulah, kepala negara itulah yang memerintahkan untuk diadakan jihad. Wa huwa alladhi yunazzimul araya, pemerintahlah, dialah pemimpin negara yang mengatur pasukan-pasukan, yakhtarul junud, memilih tentara-tentara, wal muqatilin, dan orang-orang yang ditugaskan untuk berperang. Mereka yang mengatur itu semuanya. Mereka yang mengatur itu semuanya. Wiyamirul umara, kepala negara lah yang mengatur para umara, para pemimpin-pemimpin. Pemimpin pasukan A, pasukan B, memimpin bagian ini, memimpin bagian itu. Dialah yang memegang tampuk komando dalam pelaksanaan ibadah jihad. Jihad itu harus dilakukan dengan bersama-sama. Artinya kalau kepala bagian pasukan tertentu berbeda dengan yang lain, strateginya akan berbeda, akan kacau. maka semua pasukan diatur oleh kepala negara al-imam. Ujanitu saraya ul-jiyush. Dialah yang menentukan pasukan depan, pasukan belakang, pasukan kecil, pasukan besar. Dialah yang menentukannya. Yusallihu al-mujahidin. Dialah yang memberikan persenjataan kepada kaum mujahidin yang hendak menunaikan ibadah jihad. Sehingga semuanya teratur, yunazim, teratur dengan baik. Ini aturan syariat. Bahkan al-imam itulah yuwajjihuhum ila ghazwil adu, yang mengarahkan kemana pasukan itu bergerak dalam hal memerangi musuh-musuh. Yu'ayyin lahumul jihah alladhi yaghzunaha. Kepala negaralah yang menentukan arah, titik mana pasukan harus diberangkatkan. Wayaqtulu wayahjumu, berperang dan begitu seterusnya, kata beliau. Ya. Kemudian beliau mengatakan, fal jihadu min salahiyatil imam wa laysal jihadu fawda. Beliau menegaskan kembali, ibadah jihad itu adalah hak dan wewenang kepala negara dalam menentukannya. Jihad itu bukan sesuatu yang menimbulkan kerusuhan, kekacauan, teror, bukan. Jihad itu sesuatu yang syar'i, bukan sesuatu yang teror. Sehingga jihad kalau dilakukan sesuai dengan syariat, ketentuan yang tadi kami bacakan, maka tidak akanlah Islam itu terkotori dengan tuduhan radikalisme. Karena jihad, Islam jadi agama yang radikal umumnya. Karena jihad, maka kaum muslimin memiliki benih-benih radikalisme. Tidak akan itu tersematkan kepada Islam wal muslimin ketika memang jihad itu dilakukan sesuai dengan aturan syar'i. Di antaranya adalah di bawah komando pemerintah. Sehingga jihad-jihad yang mereka-mereka melakukannya di luar dari kepemimpinan pemerintah, itu jihad faudho yang akan menimbulkan kekacauan, yang berujung pemberontakan kepada pemerintah yang sah, yang dijihadi, yang dilawan, yang diperangi malah justru pemerintah yang sah. Dan itu yang terjadi pada jihadnya kaum Khawarij. Yaqtuluna ahli al-Islam wa yad'una ahli al-awthan. Nabi mengatakan jihadnya Khawarij, mereka malah justru membunuhi kaum muslimin, dan mereka malah justru membiarkan para penyembah berhala. Hadir mereka, ini sabda Nabi kita dan terjadi sebagaimana beberapa waktu yang lalu ketika muncul Khawarij yang mengatasnamakan ISIS, yang menjadi korbannya adalah kaum muslimin, yang mereka bersyahadatain, mereka salat, tetapi mereka tetap ditembaki dan dibunuh oleh Khawarij ini karena jihadnya tidak syar'i. Hadir mereka. Kemudian beliau mengatakan, ada pihak yang mengatakan, ana ujahidu fi sabilillah, aku akan berjihad di jalan Allah. Dia kemudian mengambil senjata sendiri atau membekali senjata sendiri, kemudian dia berperang, kemudian dia melakukan pertempuran. Kata Syekh, hadza laysa jihadan fi sabilillah. Yang seperti ini bukanlah namanya jihad fi sabilillah. Al-jihadu fi sabilillah munazzamun wa madbutun bidwabit syar'iyyah. Jihad ketika itu atas nama agama Allah, berjuang di jalan Allah, itu ada aturan-aturan yang ditetapkan dalam syariat yang harus diikuti barulah engkau dikatakan berjihad di jalan Allah. Amida daghalatul fawda sarat tahriban. Adapun ketika jihad itu tidak sesuai dengan aturan syariat, tidak di bawah komando pemerintah umpamanya, maka jihad itu tidak disebut dengan jihad, tetapi disebut dengan tahriban, pengrusakan. Mereka disebut dengan orang-orang yang membuat kekacauan, kerusuhan, yang akan timbul kekacauan di mana-mana. Bahasa kitanya teror. Itu bukan jihad. Yang diteror adalah negerinya sendiri. Hadil makan. Sehingga waspadalah dari panggilan-panggilan jihad yang beramburan melalui internet, dibawakan ayat-ayat, hadis-hadis yang berkaitan dengan jihad di internet, kemudian sering di antara kita membaca, kemudian terbakar, kemudian mengikutinya, dan kemudian disuruh eksekusi, dan kemudian berujung bunuh diri. Wal'iyadu billah, itu bukan jihad yang syar'i. Itu adalah faudo tahriban, membuat ter dan kekacauan. Betapa banyak di negeri kita kejadian yang seperti itu. Seorang wanita yang dia membaca artikel tersebut dan kemudian dibaiatlah mereka, baiat secara online, kemudian diperintahkan melakukan penyerangan ke tempat-tempat pemerintahan, diantaranya kepolisian atau yang lainnya. Kemudian dia mati. Wal'iyadzu billah. Disangka itu mati syahid. Sedang menjalankan jihad. Tidak sama sekali. Itu bukan bagian dari jihad fi sabilillah. Kata beliau, hadza laysa jihadan fi sabilillah. Yang seperti ini tidak termasuk jihad fi sabilillah. Maka kaum muslimin, ketika hal ini difahami oleh pemerintah kita, dimengerti bahwa kita berpegang teguh dengan prinsip ini, maka mereka pun merasa aman dengan keberadaan dakwah kita. Karena mereka sudah bisa membedakan dakwah salafiyah dengan dakwah khawarij. Walaupun mungkin sama secara pakaian, berjenggot, dan di atas mata kaki, tetapi pemerintah dengan mendengarkan kajian ini mengerti prinsip yang kita pegangi, bahwasanya jihad itu harus dengan komando dari pihak pemerintah dan tidak boleh tanpa itu, tidak boleh ditegakkan sendiri. Maka walhamdulillah mereka pun memahami bahwa kita bukan termasuk dari mereka-mereka kaum terorisme yang menebarkan kekacauan, yang berjihad dengan jihad yang ngawur, yang tidak menggunakan ketentuan-ketentuan syariat. Walhamdulillah. Pernah kami diminta untuk menerangkan hal ini. Nah, kita terangkan. Di depan beberapa pejabat, kita terangkan perbedaan antara dakwah kita dengan dakwah khawarij. Walhamdulillah mereka bisa memahaminya. Bahkan beberapa kesempatan kita diundang, salah satunya di Nusa Kambangan, kita diperintah untuk menjelaskan karena di situ ada napi teroris, untuk membantah syubhat mereka dan menerangkan bahwa mereka adalah alal batil, agar supaya napi yang lainnya tidak terkontaminasi oleh mereka. Walhamdulillah. Ini prinsip kita. Jihad tidak boleh melanggar aturan syariat. Kalau kita melanggar aturan syariat, walaupun engkau mengatasnamakan jihad, itu bukan termasuk jihad fi sabilillah. Tetapi itu bahkan disebut dengan fawdo, kekacauan, utahriban, dan kerusuhan. Akan timbul kerusuhan di mana-mana. Yang menimbulkan kerusuhan dalam pihak-pihak tertentu. yang mengatasnamakan jihad padahal jauh dari kata jihad fi sabilillah. Qala Syekh, lu mengatakan wa sara daru aktsaru min naf'ihi, dikobarkannya jihad ketika tidak sesuai dengan aturan syariat maka dorornya lebih banyak daripada kemanfaatannya, jika lo ada kemanfaatannya dorornya lebih banyak. Bahkan Orla mengatakan jihad yang dilakukan dengan teror itu merusak Islam wal muslimin, walaupun mereka berdalil dengan ayat, walaupun mereka berdalil dengan hadis yang berkaitan dengan jihad fi sabilillah. Kata beliau, fadharu an-najimu anhu akthar fal umur laha dhabit wal jihad amruhu azim. Jihad itu urusannya besar, melibatkan banyak pihak yang harus diatur agar tidak berbenturan satu pihak dengan pihak yang lain, maka harus dibawa satu komando pemerintah yang sah. Yahtaj ila dimat wa yahtaj ila taqayyud bi ahkamil jihad al madhkurah fil kutub fil kitab wa sunnah wa kalam ahli ilmi. Laysa al amru fawda. Diulangi kembali oleh beliau bahwa jihad itu urusannya harus dikembalikan kepada Al-Quran wa sunnah dan ahlul ilmi. Panggilan jihad bukan panggilan yang sepele, karena itu membawa nama agama Islam. Bisa dipahami hadirin? Di beberapa fatwa ulama yang lainnya, di antaranya ucapan Syekh Muhammad Ibni Shalih Al-Utsaimin, beliau menjelaskan tentang aturan jihad fi sabilillah. Saya bacakan ucapan beliau. Qala Syekh Muhammad Ibni Shalih Al-Utsaimin, la yajuzu ghazwul jaysh illa bi'idnil iman. Tidak boleh dilaksanakan perang, pertempuran atas nama jihad kecuali dengan perintah dari al-imam. Mahma kanal amr, dalam kondisi apapun dan situasi apapun, itu adalah wewenang pemerintah. Bukan kita yang membuat kelompok-kelompok untuk mengobarkan jihad. Lian al-mukhatab bil ghazwi wal jihad hum mulatul umur. Karena pihak yang diperintahkan untuk menunaikan ibadah jihad adalah pemerintah, ulatul umur. Walaysa afradun nas, bukan individu-individu manusia. Sehingga secara syar'i ini adalah haknya pemerintah dan kita sebagai rakyat adalah mentaati hukum syar'i ini. Wallahu alam bisawab. Ini sepertinya sudah masuk adzan isya. Kita seperti biasa adzan, kemudian kita akan tambah barang sejenak keterangan demi keterangan yang ada dalam kitab Ithaful Qari. Yang hendak berwudu tafadhalu, barakallahu fikum. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Hayya ala sholat. Hayya ala sholat. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita lanjutkan pembahasan kita pada pembahasan berikutnya. Adalah berkaitan tentang pelaksanaan ibadah sholat Jumat. Kita ngalir sesuai dengan pembahasan yang ada dalam kitab kita ini. Qala al-imam al-barbahari wa salatul jumu'ati khalfahum jaizatun. Salat Jumat di belakang para pemerintah itu diperbolehkan. Kenapa dikatakan diperbolehkan? Walaupun orang tersebut adalah orang yang fasik. Kita bacakan keterangan Syekh Shalih Fauzan agar tidak disangka ini dari saya. Ya. Beliau mengatakan, walau ya'ni kata Syekh, walau kana 'indahum fisqun. Pemerintah mereka yang memiliki hak mengimami salat Jumat, walaupun mereka melakukan kefasikan. Walau kana 'indahum ma'asin. Walaupun mereka melakukan kemaksiatan. Pada hukum asalnya mereka yang berhak menjadi imam. Dalam ini contohnya adalah salat Jumat. Demikian pula dalam pelaksanaan ibadah salat Idain, Idul Fitri dan Idul Adha. Beberapa tempat pemerintah menggelar salat Id, Idul Fitri umpamanya di lapangan depan kecamatan umpamanya. Kemudian pak camat sebagai imam salat, maka memang hukum asalnya secara syar'i beliau pemerintah di kecamatan tersebut atau pemerintah di desa tersebut, ya kepalanya, kepala desanya, dia walil umur atau walil ulatul umur yang ada di situ. Kadangkala ada orang yang wah saya nggak mau sholat bersamanya, kenapa? Karena dia pelaku dosa, dia begini, dia begitu, atau bahasanya dia korupsi mamanya. Atau dia tertangkap basah melakukan sesuatu yang ini. Betul. Manusia siapapun tidak akan selamat dari dosa. Sampai pun pemerintah kita. Secara syar'i, kalau dia ingin menjadi imam, dia yang lebih berhak secara syariat kita. Dan ini hak diberikan kepada pemerintah kita oleh syariat kita. Maka kita sebagai rakyat mentaatinya. Tetapi walhamdulillah kadangkala beliau-beliau sebagai pejabat memberikan sebagai imam salat Jumat menyerahkan kepada pihak, apakah itu wakilnya ataukah itu rakyat yang memiliki ilmu, ulama'nya atau talabatul ilm, maka itu pun diperbolehkan. Sehingga sekali lagi, jangan kita antipati ketika yang memimpin salat Jumat adalah salah satu di antara pemerintah kita. Walaupun pada mereka terdapat kefasikan, terdapat kemaksiatan. Fa innahu yusalli khalfahum lana fi salati khalfahum jam'an lil kalimah. Kata Syekh, ketika rakyat salat di belakang pemerintahnya, maka di situ ada satu di antara faedah yang ada adalah jam'ul kalimah. Rakyat bersatu untuk mentaati pemerintahnya. Dalam sholat maupun di luar urusan sholat. Sehingga rakyat nampak mereka memuliakan, menghormati, dan menyerahkan segala urusan dipimpin oleh pemerintahnya. Sehingga tidak ada kekacauan, tidak ada huru-hara, tidak ada permusuhan, tidak ada huruj al-hukam, pemberontakan, karena mereka satu dengan pemerintahnya. Di antara wujud bentuknya, rakyat sholat Jumat di belakang pemerintahnya. Di situ terdapat jam'ul kalimah, penyatuan kata. Sehingga rakyat bersama dengan pemerintahnya. Wa aydhan, demikian juga kata Syekh, ini pembahasan sisi lain. Ketika pemerintah menjadi imam, padahal dia orang yang fasik, ketika dia berbuat kebaikan, kita sebagai rakyat diperintahkan untuk mengikutinya. Jangan dihina, dicela, dimaki, dicerca. Mereka-mereka yang mengkritik pemerintah dengan cacian, makian, dan kemudian membongkar aib pemerintah, ini maksudnya apa? Tak lain hal itu akan memecah antara rakyat dengan pemerintahnya, yang berakibat pelanggaran syariat yang telah kami sampaikan dari awal tadi, yang berujung pada pemberontakan. Maka berhati-hatilah lisan-lisan kita, kadangkala ikut-ikutan karena keseringan melihat postingan yang seperti itu. Akhirnya mulut kita pun kemudian ikut-ikutan membicarakan pemerintah kita dan mengkritik dan bahkan menghinanya dan merendahkannya. Dan bahkan mengatakan, saya tidak akan taati pemerintah ini karena dulu saya tidak nyoblos. Atau dia bukan pilihanku. Ini orang kosong sekian, adapun saya kosong ini. La haula wala quwwata illa billah, Anda melanggar hukum syar'i. Kalau hukum syar'i ini dilanggar, yang akan terjadi kekacauan. Negara tidak akan maju. Karena rakyatnya diperintah oleh mereka, pihak-pihak tertentu, memberontak kepada pemerintahnya untuk tidak mengikuti ajakan dan perintah pemerintahnya. Yang kadangkala mengatasnamakan sebagai oposisi yang tidak akan menyertai pemerintah ini, berakibat jelek. Beliau mengatakan, pemerintah ketika dia fasik, tidak diikuti dalam kefasikannya, tetapi tetap ditaati dalam hal yang baik. Idza ahsana fahsin mahu, apabila ada seorang dari pihak pemerintah, dia memang fasik, fajir, al-masi, namun ketika dia berbuat baik, maka rakyat diperintahkan untuk mentaatinya dalam kebaikan tersebut. Walihada lama qalu li Utsman wa huwa masur, dan ketika Utsman ibn Affan dikepung oleh Khawarij, kemudian Khawarij mengungkapkan protes-protes dan kritikan-kritikan kepada para pejabat-pejabat yang zalim yang berbuat maksiat. Mereka para khawaris di waktu itu mengatakan kepada Utsman, "Inna fulanan ya'ummun nas wa huwa laysa biimam." Fulan ini salah satu dari pejabat yang ada di bawah kekhalifahan Utsman bin Affan. Fulan ini mengimami salat manusia. Kami protes, dia enggak berhak jadi imam. Khawarij mengatakan kalimat itu. Ini turun-temurun sampai hari ini. Khawarij tidak mau sholat di belakang pemerintah. Karena mereka telah mengkafirkannya. Atau mengatakan pemerintah itu fasik. Kemudian mereka tidak mau sholat di belakangnya. Ini pelanggaran syariat ini. Maka Utsman bin Affan mengatakan, "Inna fulanan ya ummun nas." Beliau mengatakan, "Ya bna ahi, wahai anak putraku, wahai anak saudaraku, wahai anak saudaraku." Yani mereka khawarij adalah hudatul ahn, hudatul asnan, orang-orang yang muda. Mereka bukan sahabat yang mengepung Utsman dan yang membunuh Utsman radhiyallahu an, bukan sahabat. Mereka para pemuda yang lahir sepeninggal Nabi. Mereka secara zaman disebut dengan tabi'in. Tetapi mereka bukan tabi'in yang kita ikuti karena mereka adalah khawarij. Dikepung, kemudian diungkapkan kepada Utsman, "Fulan ini tidak layak menjadi imam karena dia begini-begini." Maka Utsman mengatakan, "Ya bna ahi, idza ahsanan nas fahsinhum." Apabila seorang berbuat baik, maka berbuat baiklah kalian bersamanya. Dia mengimami salat itu perbuatan baik. Ikuti, itu perbuatan baik. Ketika perbuatan itu maksiat atau mungkar, tidak diikuti. Itu yang syar'i. Sehingga menilai pemerintah harus dengan kacamata syar'i. Misal melihat ada pemerintah yang jelek, yang korupsi atau yang apa, yaitu jelek, kita tidak mentaatinya. Tetapi bukan berarti memberontaknya. Ketika pemerintah baik, maka kita diperintahkan untuk mentaatinya kebaikan tersebut. Di antaranya adalah mengimami salat. Baik salat Jumat maupun salat jamaah, 5 waktu maupun salat idain. Kata Utsman, "Faida sa'u fatajannab isatahum." Kalau ada pemerintah oknum tertentu berbuat kejelekan, maka jauhi kejelekannya. "Faida salla nusallimahu." Kalau pemerintah itu salat dan mengimami salat, maka kita salat bersamanya. Dan ini aturan syariat. Sehingga dengan ini, ketika rakyat melihat pemerintahan melakukan kedzaliman atau kemaksiatan, terdidik untuk tidak mencontoh dan mengikutinya. Tetapi tidak terdidik untuk memberontaknya. Kenapa? Karena tetap diperintahkan mentaati pemerintahnya dalam hal yang baik. Contohnya, mengimami sholat, menentukan sholat Jumat, menentukan idin, sholat Idul Fitri, dan Idul Adha. Rakyat tidak sama sekali diajari memberontak, menghina, dan mencela. Tetapi diajari ketika pemerintah baik, ikutilah kebaikannya. Ketika ada kejelekannya, kamu jauhi. Tapi tidak berarti kau memberontak padanya. Masya Allah. Bahkan diperintahkan untuk mendoakannya. Agar Allah memberikan kebaikan, memberikan taufik, hidayah, petunjuk kepadanya. Karena kebaikan pemerintah adalah kebaikan bagi rakyat dan negara. Barakallahu fikum. Ini yang membedakan dakwah kita dengan khawarij. Sekali lagi, di era-era yang telah lalu, mungkin di beberapa tempat yang belum paham tentang hal ini, dakwah salafi dianggap dakwah teroris oleh sebagian orang. Tetapi alhamdulillah, prinsip ini begitu kita sampaikan, mereka pun bisa membedakan bahwa salafiyun bukanlah khawarij. Salafiyun walaupun mendapati pemerintahnya berbuat kemaksiatan, tetap mereka berpegang dengan aturan-aturan syar'i. Tidaklah hal itu memancing mereka untuk keluar dari hukum-hukum syar'i, mencela, mengharik, menghina, atau tidak mentaati dalam kebaikan. Tetap kebaikan itu ditaati. Masya Allah. Bisa difahami hadirin? Dipertegas lagi oleh Syekh. Saya ulangi ucapan beliau. Faidha salla nusallimahu idha kana wali amrin. Apabila orang itu sholat, kita sholat bersamanya. Jikalau dia memang pihak pemerintah kita. Walau kan indau fiskun au mukhalafatun. Walaupun pada dirinya terdapat kefasikan atau penyimpangan. Ima fidalika lil minal maslahah. Kata Syekh, dikarenakan ketika rakyat terdidik dengan prinsip ini, sholat di belakang pemerintahnya, maka rakyat akan mendapatkan kemaslahatan. Dididik taat, mentaati pihak pemerintahnya. Walianna salat ibadatun, dikarenakan salat itu adalah ibadah. Ketika rakyat dalam hal ibadah bersama pemerintahnya, maka diharapkan dengan itu rakyat taat dalam hal-hal yang lain. Sehingga tidak ada benih-benih pemberontakan kepada pemerintahnya. Masya Allah. Dalam penentuan Idul Fitri, kompak semuanya mendengarkan sidang itsbat. Dan ketika diketok palu oleh pihak pemerintah kita, departemen atau kementerian yang mewakilinya, maka semua rakyat di saat itu taat kepada pemerintahnya dan tidak terdidik untuk membangkang. Mereka-mereka yang tidak mengikuti pemerintah, mereka sesungguhnya telah mendidik para pengikutnya untuk memberontak, untuk tidak mentaati pemerintahnya. Itu benih-benih khawarij. Sadar atau tidak sadar, mereka telah membuat pengikut-pengikutnya untuk tidak mendengarkan dan mentaati pemerintahnya. Wal'iyadu billah. Padahal mendengar dan mentaati pemerintahnya adalah hukumnya wajib secara syar'i. Tanpa sadar mereka telah membuat para pengikutnya untuk memberontak. Agama kita, syariat kita, Islam telah menentukan peribadatan-peribadatan tadi yang kami sampaikan. Rakyat itu tinggal mengikuti pemerintahnya. Tidak menyelisihi pemerintahnya. Apalagi mekanismenya dengan mekanisme yang tidak syar'i, dengan hisab, itu sudah pelanggaran tersendiri. Dan yang menentukan adalah pemimpin ormas, bukan pihak yang berwenang secara syar'i untuk menentukannya. Maka kesalahan dari berbagai macam sisi. Dan diantaranya dalam bab yang sering kita bahas adalah ketidaktaatan yang mereka terapkan pada pengikutnya akan membawa kepada pembangkangan dalam hal-hal lain. Ya. Kemudian beliau mengakhiri dengan kalimat wal fasiku, pemerintah atau oknum pemerintah yang berbuat fasik atau berbuat kemaksiatan, idza shalla, apabila dia melakukan ibadah salat, yusajja ala hada, tentunya diberikan semangat untuk melakukannya. Ada pemerintah yang masya Allah salat Jumat, salat berjamaah, Idain, Idul Adha, Idul Fitri, melakukan kebaikan-kebaikan. Kita sebagai rakyat memberikan semangat mengikutinya. Walaupun sekali lagi dia adalah seorang yang melakukan berbagai macam kemaksiatan. Tidak kemudian kita mengambil prinsip, oh maksiat, dia pelaku maksiat, gak patas jadi imam, gak patas diikuti, dia harus di ini, dia harus itu. Sampai ketika berbuat baik pun dikritik. Wal'iyadu billah. Ini tidak benar. Yang benar adalah pemerintah ketika melakukan kebaikan, maka rakyat hendaknya syajjah atau yusyajjah, memberikan kesemangatan. Wid'alahu, dan didoakan kebaikan bagi pemerintah. Waqad salla sahabah khalfal umara, kata Syekh Salih Fauzan, diakhiri dengan para sahabat sepeninggal Nabi, mereka mendapati sekian kepemimpinan. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Hasan bin Ali, Muawiyah bin Abi Sufyan, Yazid bin Muawiyah. Kepemimpinan ini ada di antaranya adalah Hajjaj ibn Yusuf Thaqafi, yang terkenal melakukan berbagai macam kemungkaran. Tetapi lihat, kata Syekh, para sahabat yang masih hidup di zaman itu, mereka tetap sholat di belakang Hajjaj. Mereka tetap sholat di belakang pemerintahnya, walaupun pemerintahnya kejam dan bengis, melakukan berbagai macam kezaliman. Hal itu dikarenakan atas perintah Nabi alaihissalatu wassalam. Bisa difahami hadirin? Sehingga dalam agama kita tidak ada satupun perintah, ajakan atau anjuran untuk memberontak. Tidak ada. Laisa fi sunnah qitalu sultan. Tidak ada dalam sunnah Nabi perintah untuk memberontak kepada pemerintah, walaupun dalam situasi pemerintahnya fasik. Ketika salat tetap kita salat di belakangnya dan tidak menyelisihinya. Wallahu alam bisawab. Ini yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini sudah ditutup, bagaimana? Tutup saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.